Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات حفظني وحفظكم الله. الحمد لله kita masih barakallahu fikum diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan, dibantu dan ditolong olehnya untuk membuka berbagai macam bentuk ketaatan dan kebajikan. Bahkan Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kita bantuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya melangsungkan, saya ingin bertanya sebelum ditanya. Siapa yang siap dan mengatakan saya rijal? Siapa barakallahu fiik yang siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan? Kalau orangnya rijal, dia akan mengatakan ana. Tapi ingat, ucapan ini tidak punya mafhum mukhalafah. Jadi jangan datangkan mafhum mukhalafahnya, berarti tidak ada titik-titiknya. Hat. Siapa yang mengatakan saya siap? Loh. Hat. Barakallahu fikum. Hah? Kalau saya menunjuk, saya akan tunjuk yang wajahnya ketakutan. Hah? Yang kepalanya sembunyi-sembunyi gini. Itu yang saya akan tunjuk. Tapi saya melihat dulu siapa rijal bersama kami. Had barakallahu fikum. Dari Aceh dulu. Yang dari Aceh. Masya Allah, jazakallah khair. Tadi sudah kita berbicara perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di dalam permasalahan akidah. Coba sebutkan dua saja di antaranya. sebab-sebab terjadinya penyimpangan akidah as-sahihah. Tadi sudah kita sebutkan berapa poin? 7 poin. Sebutkan 2 saja. Yang pertama karena kebodohan. Tadi sudah kita sebutkan termasuk penyebab kebodohan itu adalah sombong, masuk dalam pembahasan yang itu. Yang kedua, satu al-jahal. Kalau antum teriak tolong, siapa yang pertama kali mendengar memberikan bantuan? Teman aja kan. Mana temannya membantu dan menolong? Hat at-ta'assub, sifat fanatik. Barakallahu fikum, ahsantuma. Kita berangkat yang paling jauh dari sini selain Aceh. Apa daerahnya? Tanjung, Tanjung Balai. Hat, hat ya ikhwan yang berasal dari Tanjung Balai. Tidak ada. Hah? Banyak kan? Hat, yang berasal dari Tanjung Balai. Barakallahu fikum. Hah? Taib, ahsanta. Coba sebutkan barakallahu fikum 3 poin lagi yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam akidah as-sahihah. Adanya media penebaran fitnah merusak wasailu ta'lim kaum muslimin, merusak metode-metode pelajaran dalam pendidikan kaum muslimin. Na'am. Kedua, yang tadi itu dia. Ayib. Kedua, dua telah berlalu. Barakallahu fikum. Tambah satu, tiga. Sisa 4. Ahsan. Kosongnya rumah-rumah kaum muslimin dari arahan-arahan, bimbingan-bimbingan barakallahu fikum kepada yang menyelamatkan agama mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketiga, bantu yang dari Tanjung Balai. Kok Tanjung Balai, Tanjung Balai. Kef, sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang alim, orang saleh, ulama, waliullah dan seterusnya. Na'am. Sisa berapa sisanya? 2 kan. Tayyib, hat. Yang masih daerahnya jauh dari tempat sini selain Tanjung Balai. Dari mana? Hah? Oh, tayyib. Hat. Keenam, taklid buta. Ketujuh, terakhir barakallahu fi, taklid buta terakhir. Dari asal yang sama, bantu. Tayyib hat. Ahsantum. Al-ghablah, lalai dari mengkaji mendalami ayat-ayat Allahu Jalla Subhana, baik yang tersirat di alam ini atau yang termaktub di dalam ayat Al-Quranul Karim. Ada 7 barakallahu fikum perkara yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa kathsarallahu amsalahu, semoga Allah Jalla wa Ala barakallahu fikum memperbanyak seperti ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti beliau hafizahullahu ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengerti dan mengetahui akan sebab-sebab al-inhiraf, penyimpangan dan penyelewengan dari akidah yang sahihah, dan kita telah menemukan semua sebab-sebab ini ada di tubuh saudara kita kaum muslimin, ada barakallahu fikum di tengah-tengah masyarakat muslimin di seluruh negeri kaum muslimin di dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita mengetahui bahwa kehancuran akidah, kehancuran tauhid itu adalah muhlikah. Kerusakan akidah dan tauhid itu adalah benar-benar membinasakan. Bila individu yang rusak akidah dan tauhidnya, antum bisa menemukan orang tersebut menjadi sarang berbagai macam suku syak-syak, sarang segala macam bentuk auham, takhayulat wal khurafat. Bahkan barakallahu fikum orang itu menjadi farisa, farisa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maknanya adalah menjadi sasaran, apa kalau menjadi mangsa rahimani wa rahimakumullah. Iblis dan bala tentaranya dan berbagai macam bentuk barakallahu fikum khurafat dan takhayulat tersebut. Kalau individu, antum bisa saksikan keyakinan yang sangat-sangat menakutkan dan mengerikan. Kalau mungkin masih antum melihat di tengah kaum muslimin, bila ada kucing tertabrak mulianya luar biasa, terus didatangkan cerita-cerita, ya bagaimana enggak nabrak lagi ketika dia membawa mobilnya, sudah nabrak kucing tadi. Muncul khurafat, takhayulat. Ini sedang nyetir loh. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Hilang ingatan karena terbawa khurafat, nabrak larinya ke kucing. Peristiwa-peristiwa larinya ke kucing. Lah ini penanaman akidah rahimani wa rahimakumullah yang mungkin saya dengan kalian dulu sama. Kita sama-sama berasal dari masyarakat yang takhayulat khurafatnya itu luar biasa rahimani wa rahimakumullah. Min fadlillahi azza wa jalla wa birahmatihi Allahu jalla wa ala menyelamatkan kita rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin berbuat buat diri kita sendiri keselamatan. dan kita ingin berbuat buat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, apakah langkah yang kita harus lakukan? Apa usaha yang harus kita perbuat? Apa perbuatan yang kita sodorkan bagi umat ini untuk kita bisa melindungi diri dan anak keturunan kita dan bisa menjaga kaum muslimin dari hal demikian? Yang pertama, barakallahu fikum, langkah untuk melindungi diri, melindungi anak keturunan kita dan melindungi kaum muslimin atau mencabut kerusakan dan mengobatinya penyakit-penyakit tersebut. Pertama, ar-ruju'u ila kitabillahi azza wa jal wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam litalaqqil i'tiqadis sahihi minhuma kama kana salafus salih yastamidduna aqidatahum minhuma. Langkah untuk menyelamatkan diri dari penyimpangan akidah dan tauhid adalah kembali kepada Al-Kitab Azza wa Jal, ay Kitabullah Jalla wa Ala, dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah untuk mengambil keyakinan yang benar dari keduanya. Keyakinan yang benar dari keduanya, barakallahu fikum. Sebagaimana salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in mengambil keyakinan mereka dari keduanya. Tentu perlu diketahui juga, barakallahu fik, kalau nanti ada orang datang lah, ya akhi, saya ini belajar lo Al-Quran, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah pondok tertentu, dikaji tafsir Al-Quran di pondok tertentu, barakallahu fikum, dikaji kitab Riyadhus Salihin, dikaji di dalamnya, barakallahu fikum, kitab Bulughul Maram, kitab-kitab sunnah dikaji, tetapi akidahnya na'udzubillahi min dzalik, tidak mampu mengeluarkan keyakinan yang benar melalui pemberbendaharaan ilmu tersebut. Kenapa tidak mampu? Ini yang menjadi pertanyaan. Maka jawabannya adalah tidak memahami Al-Quran dan sunnah itu sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita yang soleh. Inilah yang membedakan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang membedakan kita untuk mendapatkan pemahaman Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafun salih ridwanullah alim ajma'in. Saya ulangi sekali lagi, karena sebuah hidayah dari Allah Jalla Subhanah, karena hidayah dari Allah Jalla wa'ala lah yang menjadikan kita benar di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin orang akan bertanya, kenapa kok kita harus menambah, harus dipaham pemahaman salafun salih, pemahaman para pendahulu yang soleh, padahal kita ini rijal loh, punya ilmu tentang bahasa Arab, punya ketinggian nilai balaghahnya. Masa sih? Yang memerintahkan kita untuk mengikat diri dengan pemahaman salafun salih ridwanullah alim ajma'in terhadap Al-Quran Al-Nul Karim, Rabbuna Jalla Subhanah, Allahu Jalla wa'ala yang memerintahkan kita untuk mengikat pemahaman kita mengikat pengamalan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman pendahulu kita yang soleh, Allahu Azza wa Jalla. Mana dalil yang menjelaskan demikian? Dan mana hujah yang dipakai oleh ulama-una? Qala Allahu Azza wa Jalla fi kitabih, wa man yushaqiqi ar-rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dalil yang pertama, barakallahu fikum, Allahu Jalla wa Ala yang memerintahkan kita untuk terikat dan mengikat pemahaman kita kepada Islam dan pengamalannya sesuai dengan pendahulu kita yang saleh. Yaqulullahu Jalla wa Ala, barang siapa yushaqiqir rasulah, menentang rasulnya, ai rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya al-huda, yaitu petunjuk, tidak dicukupkan sampai di sini oleh Allahu Jalla wa Ala. Allah menambahnya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya kaum mukminin, ai para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Allah mengatakan lambang kesesatan itu, tatkala engkau menyelisihi huda Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dan engkau meninggalkan jalannya kaum mukminin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Allahu Jalla wa Ala yang mengikat untuk kelurusan, keselamatan dari kesesatan di dunia dan ancaman kelak di akhirat, mengikat kita Rabbuna Jalla Subhanah dengan jalannya kaum mukminin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nanti kalau kita ditanya, kenapa harus kita mengikat pemahaman kita terhadap Islam dengan pemahaman para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain? Jawabannya, Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita membaca ayat yang lain, kita akan bertemu kebenaran, kelurusan iman seseorang. Allah jadikan keimanan para sahabat itu menjadi patokannya. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Hidayah yang didapatkan atau keimanan yang benar di saat mengikuti keimanan mereka-mereka yang terkena pertama kali dengan khitab, arahan pembicaraan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat surat Al-Baqarah tersebut. Fa in amanu, jika mereka itu beriman, bimitli ma amantum bihi, seperti imannya kalian, kata Allah Jalla wa'ala, faqadih tadau, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah Allahu Jalla wa'ala, yang telah menjadikan bahwa patokan hidayah itu adalah langkah dan jalan keimanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Dalil yang lain, barakallahu fi, hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang iftiraqul ummah, sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fin nari illa wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala hiyal jamaah. Dijelaskan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, satu yang selamat itu, ma ana alaihi, tidak dicukupkan sampai di sini. Ma ana alaihi, terus wa ashabi. Allah yang mengikat melalui wahyu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, mengikat langkah keselamatan orang-orang yang selamat di dunia dari berbagai macam bentuk penyimpangan, di akhirat selamat dari hukuman Allah Jalla wa'ala, di saat berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan, Rasulullah tidak mencukupkan sampai di sini ma ana alaihi, tetapi ditambah wa ashabi. Wahyu yang mengikat kita untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jalan keselamatan, fa'alaikum bisunnati, tidak dicukupkan sampai di sini, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, cukup kita ya ahlas sunnati wal jamaah. Bahwa yang mengikat kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah ini dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Allahu Rabbuna Jalla Subhanah, di dalam nas Al-Quranul Karim dan melalui sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Berarti melangkahnya kita pada jalan keselamatan di dalam beragama ini sekali lagi terkait dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanah, terkait dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, dan yang mendapatkan hidayah ini sangat-sangat sedikit, barakallahu fi. Dan yang istiqomah di atas hidayah ini lebih sedikit lagi, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Termasuk dalam usaha yang kita lakukan adalah duduk di majelis ilmu, berteman dengan teman yang saleh, mewujudkan lingkungan-lingkungan yang saleh. Terlebih di masa sekarang ini, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita selalu keistiqomahan, barakallahu fikum. Lalu beliau menukilkan ucapan al-imam daril hijrah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wala yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak ada yang akan memperbaiki kondisi umat ini, ai di masa Imam Malik. Beliau mengisyaratkan di masa beliau dan juga menjadi cerminan untuk menukilkan ucapan ini di masa kita sekarang ini. Tidak akan ada yang memperbaiki kondisi umat sekarang ini kecuali apa yang telah memperbaiki kondisi umat sebelumnya. Ai kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wazid ala dhalik, kita dibimbingkan. Kita dibimbing. Setelah kita mengambil akidah as-sahihah melalui kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita juga jangan sampai tidak mau membuka diri belajar tentang firq ad-dallah dan akidah-akidah kelompok yang sesat. Jangan. La ya akhi, sibukkan diri Anda dengan Al-Quran, tidak usahlah. Sibukkan dengan ya dengan ini, dengan itu, dengan tahdzir dan seterusnya. Faya akhi fillah. Betapa banyak Syekhuna Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, walaupun seseorang itu hafidhul Quran, tetapi tidak mengkaji dan mendalami kitab urudud, bab-bab atau kitab yang membantah barakallahu fikum penyimpangan, penyelisihan, dan orang-orang yang menyimpang dan menyelisih, maka dia akan takhabut, jungkir balik hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang hafidhul Quran tetapi zuhud terhadap ilmu jarh wa ta'dil, zuhud terhadap kitab rudud, maka dia akan takhabut, jungkir balik, jatuh bangkit, jatuh bangkit. Agar kita jangan sampai tazhid, menanamkan kezuhudan untuk tidak belajar kitab rudud barakallahu fi. Bukankah syariat ini terjaga dan terlindungi dari kitab besar-besar? Kitab besar ini, kutubur rudud, jawabannya iya. Untuk menyelamatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hadis yang sahih, selamat dari dhaif, selamat dari hadis maudhu atau yang semisalnya, harus melalui ilmu yang disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Lah sekarang tampil barakallahu fi syubhat yang dulu kita dengar di awal-awal kita mengenal dakwatus salafiyah, ketidaksukaan, kebencian terhadap kitab-kitab rudud, bantahan, dan para ulama yang memberikan bantahan terhadap para penyimpang yang menyimpang dan menyelisih, sekarang terulang lagi dengan para pemain-pemain baru barakallahu fi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disibukkan dengan tahdir sana, tahdir sini. Faya akhi fillah, bukankah tahdir itu termasuk dari ilmu agama untuk menjaga dan melindungi agama Allah Jalla wa'ala, dan menjaga melindungi kaum muslimin dari penyimpangan dan penyelisihan dalam agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Anda datang untuk kemudian menjadikan orang-orang zuhud seolah-olah Anda tampil yang telah menguasai ilmu al-haq. Sementara barakallahu fikum, dengarkan ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, martabat yang tidak dicapai selain suhbah ya, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in oleh generasi setelahnya, karena mereka mengerti al-haq alat tafsir, sehingga mereka melaksanakan al-haq itu pula secara rinci. Dan mereka mengerti kebatilan alat tafsir secara rinci, sehingga mereka meninggalkan kebatilan itu alat tafsir secara rinci pula, rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwah, muncul sekarang barakallahu fi. Jangan disibukkan dengan memperingatkan sana, memperingatkan sini. Maling sudah masuk ke rumah kok. Sudah barakallahu fikum siap dengan pedangnya membantai kita, istri kita, anak-anak kita. Masa antum tinggal diam? Hah? Kedua, mana kecemburuan kita terhadap agama Allah Jalla Subhanah? Allah Jalla wa'ala telah menganugerahkan Islam yang sudah disempurnakan. Saya bertanya, kalau antum mendapatkan hadiah rumah dari kedua orang tua engkau, warisan lengkap semuanya, tiba-tiba ada orang melempar, blah, pecah gentengnya, ada yang mecah kacanya, ada yang bawa cat, saya kepingin jadi cantik lagi rumah orang ini, dicat lagi dengan warna, ditambah. Tadi dikurangi gentengnya, dilempar. ya akhi fillah, ini dunia urusannya. Apakah Anda diam melihat orang yang menambah cat rumahnya Anda, atau memecahkan kacanya, gentengnya? Gimana? Sabar saja, elus dada. Ya Allah ya akhi, sudah cari pahala dari Allah Jalla Subhanah. Atau antum akan mengingkari, tampil kecemburuannya untuk membela, ini warisan kedua orang tua saya. Mungkin kalau sekiranya ada parang di rumah, diasah, dikejar. Itu urusan dunia. Barakallahu fi. Allahu Jalla wa'ala telah menyempurnakan agama ini. Allah berikan barakallahu fikum kepada kita muslimin. Lalu ada orang datang menambahnya, Anda diam. Datang orang ingin mengurangi agama ini, apakah Anda diam? Atau engkau memperlihatkan kecemburuan engkau terhadap agama Allah Jalla wa'ala? Semestinya demikian barakallahu fikum. Kenapa Anda itu menjadi orang yang alergi ketika mendengar ilmu tahdir itu? Kenapa? Yang dulu sebelumnya mungkin Anda adalah paling terdepan padanya. Tapi kenapa sekarang diingkari rahimani wa rahimakumullah? Sampailah kita ke ucapan Hudzaifah ibnul Yaman. Inna dhalalata haqqud dhalalah an ta'rifa ma kunta tungkir wa an tungkira ma kunta ta'rif. Kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah antung kirama kunta ta'rif. Engkau mengingkari sekarang apa yang dulunya engkau ilmui. Wa anta'rifa ma kunta tungkir. Dulu Anda ingkari, Anda peringatkan umat, sekarang Anda jadikan sebagai pegangan ilmu. Itulah kesesatan. Wa iyyaka, kata Hudzaifah bin Yaman, at-talawwuna fi dinillahi fa inna dinallahi wahidun. Berhati-hati kalian dari sikap talawun, warna-warni dalam agama Allah Jalla wa Ala. Fa inna dinallahi wahidun. Karena agama Allah Jalla wa'ala ini adalah satu. Beliau mengingatkan, ma'al ittila. Sekarang Syekh Soleh terkadang dijadikan barakallahu fikum bimbar untuk membela kesalahannya karena dia yang memuji. Ya akhi, Anda ini berhadapan dengan ahlu sunnati wal jamaah. Mereka itu bukan orang bodoh-bodoh ya akhi. Mereka beragama dengan hujjah. Anda mulari ke ulama yang lain meminta pembelaan padahal diri Anda itu jelas kekeliruan dan kesalahannya. Itu bukan langkah ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah itu orang pintar loh. Seperti yang diucapkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah. Orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang mengerti kebaikan dan kejelekan. Bukan banyak ilmunya, bukan ini, bukan. Orang yang pintar itu ketika mengerti kebaikan, dia ikuti. Ketika mendengar kejelekan, dia tinggalkan. Itu orang cerdas. Hafidhani wa hafidhakumullahu jamian. Lalu sunnah wal jamaah ini orang terdidik dari awal. Berpegang, berjalan dengan agamanya, dengan hujjah dan bukti. Barakallahu fi. Jangan ditipu mereka ini dengan rekomendasi-rekomendasi barakallahu fi, dengan sanjungan dan pujian. Karena Anda mencari sanjungan dan pujian ya ikhwan. Adakah ahlu sunnah yang istiqamah, yang sabat, al-mukhlis, ketika dia salah lalu diingatkan mencari rekomendasi? Ataukah mereka rujuk segera barakallahu fik? rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin saya telah bercerita di hadapan ikhwanuna tentang bagaimanakah barakallahu fikum sikap Imam Yahya ibnu Ma'in radhiyallahu ta'ala an ketika masuk dalam sakitnya al-imamu Ahmad. Assalamualaikum. Imam Ahmad tidak menjawab barakallahu fik. Tidak menjawab salam Imam Yahya ibnu Ma'in. Diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah. Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh al-imamu Ahmad rahimahullah. Karena al-imamu Ahmad berjanji untuk tidak mengajak berbicara orang-orang dari yang terlibat barakallahu fikum bi khalqil Quran, termasuk di dalamnya Imam Yahya ibnu Ma'in. Kata Imam Yahya di hadapan al-imamu Ahmad, hadithu Ammar qala Allahu azza wa jal illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hadith Ammar, kata Imam Yahya ibnu Ma'in, Allah mengatakan tentang tentang Ammar kecuali yang dipaksa hatinya tentram dengan keimanan. Allah memberikan udzur kepada Ammar. Mendengar hujahnya al-imam Yahya ibnu Ma'in, Imam Ahmad membuang muka alal jidar, membuang mukanya, tidak mau menoleh kepada Imam Yahya ibnu Ma'in. Terus beliau barakallahu fikum ngomong, Allah memberi udzur, Ahmad tidak memberikan udzur. Sambil keluar Imam Yahya ibnu Ma'in, diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, Imam Yahya keluar dan duduk di pintunya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sambil ngomong, Allah memberikan udzur, sementara Ahmad tidak memberikan udzur, Abu Abdullah tidak memberikan udzur. Lalu kemudian barakallahu fikum Imam Ahmad mengatakan, hadithu Ammar, hadith Ammar, dalam rangka istingkaran. Diulang-ulang, hadith Ammar, hadith Ammar, dalam rangka mengingkari barakallahu fikum. Lalu kemudian al-imamu Ahmad yaqul, wa fi riwayatin, hadith Ammar, fi riwayatin, Ammar melewati orang-orang kafir yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar pun tampil membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tampil membela, mereka menyiksa Ammar ibnu Yasir. Menyiksa barakallahu fi. Sampai kemudian termasuk dari permintaan orang-orang kafir agar Ammar bin Yasir ini mengatakan kalimatul kufur baru dilepaskan. Mengucapkan kalimatul kufur setelah disiksa habis Ammar bin Yasir, berangkatlah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan apa yang diucapkan dengan penyiksaan perih dan pedih yang dialaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hati engkau? Ammar menjawab, hatiku mutmainnum bil iman, pembenaran wahyu ilahi, illa man ukriha wa qalbu mutmainnum bil iman. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau mereka ulangi lagi menyiksa engkau, ulangi lagi kalimat engkau. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kata al-imam Muhammad, Ammar dipukul, disiksa, sementara mereka, maksudnya termasuk di dalamnya Imam Yahya, sementara khalifah mengatakan, sa'adribuk, saya akan pukul kalian, belum dipukul, sudah memenuhi permintaan sang khalifah. Bedakan pendalilannya barak. Ammar dipakai dalil, disiksa Ammar ibnu Yasir, sementara mereka, kata Imam Ahmad, sa'adribuk, Khalifah mengatakan, saya akan bunuh kalian, saya akan pukul siksa kalian. Belum. Tetapi mereka, barakallahu fiik, kata Imam Ahmad, menjawab permintaan khalifah. Keluar Abu Bakar Al-Marruzi, ditahan oleh Al-Imam Yahya Ibn Ma'in. Apakah Ahmad mengucapkan kepadamu sesuatu? Abu Bakar Al-Marruzi mengatakan, na'am. Hadith Ammar. Diceritakan barakallahu fikum kepada Imam Yahya Ibn Ma'in. Setelah mendengar ta'dil dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, apa kata Imam Yahya Ibn Ma'in? Lillahi darruk ya Aba Abdillah. Lillahi darruk ya Aba Abdillah. Sanjungan dan pujian kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Lillahi darruk ya Aba Abdillah. Kul wa mur ma syi'ta. Wallahi demi Allah, tidak ada yang paling faqih di muka bumi ini yang saya ketahui dari Ahmad Ibnu Hanbal. Antum lihat bagaimana haula yang menampilkan akhlak sunni salafi ketika melihat barakallahu fikum pelurusan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tidak membela diri dulu habis-habisan. Padahal dibenahi, diluruskan, dinasehati, tampil seolah-olah tidak bersalah rahimani wa rahimakumullah. Ana tanya antum semuanya, kalau bapak kita benar menasehati kita, bagaimana kita kondisinya? Hah? Ayo, kita sebagai anak senang kan? Masya Allah, ustaz kita memberikan nasihat, jazakallahu khair. Lah ini bapak di dalam dakwah ila Allah jalla wa ala memberikan nasihat, barakallahu fikum, menimbulkan fitnah di tengah salafiyin. Setelah dikejar sekian bulan, baru mengeluarkan taubatnya, ya akhi. Bu, kenapa anda tidak jujur di dalam memikul amanat dakwah ilallah jalla subhanah? Ahlu sunnah ini orang pintar loh. Mengerti siapa yang benar-benar berakhlak dengan akhlak sunniyi as-salafi. Yang orang tunduk dan patuh di hadapan barakallahu fikum al-haq. Kapan saja dia salah dan keliru, dia cepat untuk kemudian rujuk, tidak melakukan langkah-langkah dan usaha mencari rekomendasi dari ulama yang lain, mencari perlindungan dari ustaz. La abadan. Kalau dia mengerti dirinya salah, ala ra'si wal ain, inilah pendidikan yang kita ditanamkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ala ra'si wal ain, apabila saya menemukan datangnya dari kalian, la aqbalanna, saya akan benar-benar menerimanya. Semoga Allah memberikan saya untuk tidak menolaknya, menerimanya ala ra'si wal aini. Pendidikan besar min ulama'i sunnah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, banyak orang takhabbut jalannya, cungkir balik dalam manhaj ini. Tatkala dia mencoba untuk melakukan tazhid, menanamkan kezuhudan dari ulama-ulama yang tampil mengingatkan umat dengan keras rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, ini adalah penyakit akhlaknya sururiyin, hizbiyin di awal-awal, ya ikhwan. Sekarang diungkap dan diangkat lagi akhlak-akhlak itu oleh saudara kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum bisa lihat sekarang, ketika mereka mencoba mengkritisi ilmu ini, roja dipuji, disanjung, hajuriyin, didekati. Pokoknya semuanya penampilan barakallahu fikum at-tala'ub di atas manhaj ini rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi ilmu yang itu diangkat dan dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala melalui ulama'nya untuk menjaga sunnah ini, dikritisi ilmu itu. Kedua, para pembela dan pengibar ilmu ini dikritisi pula rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh amat sangat menakutkan barakallahu fiik kalau sampai kita terjatuh dalam sikap talawun karena kita mengkritisi ilmu yang dengannya Allah Jalla wa'ala menjaga dan melindungi syariat ini. Kita mengenal kejelekan bukan untuk mengamalkannya. Kita mengenal kejahatan, menyampaikan kejahatan, memperingatkan umat barakallahu fikum, bukan untuk jangan sampai ditiru dan bukan untuk melaksanakannya. Arabtu syarra la li syarr wa innama li tawaqqi. Aku belajar kejelekan, aku belajar kejahatan bukan untuk mengamalkannya, tetapi untuk menjaga dan melindungi diri darinya rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari kejelekan, maka khawatir dia terjatuh di dalam kejelekan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an, takhassus. Tahu kan takhassus ya? Mengkhususkan diri li ma'rifati syarr. Mengkhususkan diri untuk mengerti kejelekan dan kejahatan di dalam hidup. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayudrikani. Orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan dan kejelekan, khawatir mengenai diriku. Hudzaifah ibnul Yaman sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, takhassus kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam li ma'rifati syarr, untuk mengerti kejelekan dan kejahatan barakallahu fik. Riwayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala innama tunqadu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ikatan Islam ini lepas setali demi setali, sehelai demi sehelai. Apabila tumbuh di tengah Islam ini orang-orang yang mengerti, tumbuh barakallahu fikum di dalam Islam, tidak mengilmui tentang kehidupan jahiliyah. Kalau orang tidak mengerti kejelekan, ia khawatir untuk terjatuh. Barakallahu fikum. Bahkan bididhihi yuzhiru husna diddi. Dengan lawanan sesuatu itu akan terang dan jelas nampak lawannya. Anda kenal ini putih. Kenapa? Karena ada warna hitam. Anda mengenal putih ini bersih karena Anda tahu tidak ada noda hitam padanya. Bididhihi yudhiru husnaddid. Anda belajar tauhid, belajar akidah, Anda bisa mengamalkan akidah itu secara sempurna, selamat dari kesyirikan barakallahu fikum. Begitu seterusnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, maka kita harus melakukan penelitian dan pengkajian akidah-akidah kelompok yang menyimpang dan mengerti syubhat-syubhat mereka untuk membantahnya. Kata beliau, wa tahdhiru minha, dan memperingatkan umat daripadanya. Li anna man la ya'rifu syarra yushiku ayyaqa fihi. Karena siapa saja yang tidak mengenal kebaik kejelekan, khawatir dia terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Kitab rudud-rudud ulama una terlalu banyak. Tapi kalau sudah tertancap pada dirimu zuhud terhadap karya ulama kita berbicara tentang rudud, syai' fi qalbika, ada sesuatu yang dipertanyakan di dalam hati engkau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, Allahu jalla wa ala menjaga dan melindungi agama ini bi kutubir rudud, dengan kitab-kitab rudud ulama'una ahlus sunnati wal jama'ah. Langkah pertama. Langkah yang kedua, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua adalah al-inayatu bitadrisil aqidatis sahihati aqidatis salafis salih, yaitu memberikan perhatian yang dalam mengajar akidah yang sahihah, akidah salafus salih, dalam seluruh tingkatan belajar ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum lihat ulama-ulama kita di Saudi, mereka pergi daurah ke tempat lain, yang dibahas usulul thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian barakallahu fikum, daurah yang lain dibahas tentang qawaidul arba dengan syarahnya. Masya Allah. Sampai-sampai Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada kebaikan, tidak ada perkara yang paling terpuji nilai di dalam hidup dunia dan akhirat daripada nilai yang indah dan bagus yang dipetik dari ilmu akidah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lafaz ucapan beliau, kata beliau barakallahu fikum, wa huwa dzakara huna fadlahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid berbicara tentang keutamaan tauhid, lalu dikomentari oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala memberikan taklik terhadap ucapan beliau. Inilah dia pengaruh-pengaruh yang indah dan baik terhadap tauhid. Walaysa syai'un minal asyai lahu minal atharil hasanati wal fadailil mutanawwi'ati mithl tauhid. Fa inna khairad dunya wal akhirah min thamarati hadzal tauhid wa fadailihi. Tidak ada nilai yang terbaik di dalam hidup melebihi nilai keutamaan akidah dan tauhid. Bahkan beliau menyebutkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu karena min athar, nilai dan natijah buah ilmu akidah dan tauhid. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fi, berarti kita memulai dari pendidikan anak-anak kita, mendidik mereka di atas akidah as-sahihah, akidatus salafus salih. Yang ketiga, an tuqarrar dirasatul kutubis salafiyyatis safiyah. Safiyah menjadi muqarrar, mata pelajaran yang harus ditetapkan, kata beliau, adalah kitab-kitab salafiyah yang bersih barakallahu fikum, selamat dari firaq al-munharifah kas-sufiyah wal-mubtadi'ah wal-jahmiyah wal-mu'tazilah wal-asyairah wal-maturidiyah wa ghairihim, dan selain mereka. Pelajaran penting barakallahu fi untuk menanamkan jiwa yang gembira dan berbangga ahlus sunnati wal jamaah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjalankan roda pendidikan itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk min ghurbatid din, termasuk dari keasingan agama ini. Barakallahu fiik. Di saat orang-orang membentuk pendidikan, mengadakan pendidikan, tidak lagi menoleh ketentuan dan manhaj salafun salih ridwanullah alim ajma'in, anda ya ahlas sunnati wal jamaah masih dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Ini termasuk daripada ghurbatu hadad din. Di saat orang tidak lagi mewujudkan pendidikan di atas manhaj Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, anda diberikan kekokohan untuk menjalankan roda pendidikan itu. Termasuk dalam ghurbah barakallahu fi. Loh, kenapa? Iya. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang ghurbatuddin barakallahu fikum. Dari salatnya, dari akidahnya, dari intisabnya, kesimpulannya menyelisihi muslimin dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Mereka adalah ghuraba. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada saudara saya ahlus sunnati wal jamaah, berbanggalah engkau untuk menjalankan roda pendidikan ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersama anda barokah, bersama anda keberhasilan. Barakallahu fiik. Sabarkan diri engkau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian terakhir beliau menyebutkan yang keempat adalah terakhir, qiyamu du'atin muslihin mujaddidin linnasi aqidatas salafi wa yaruddun dhalalatil munharifina anha. Termasuk yang akan menjadi obat dan penawar, menjadi obat terhadap penyimpangan yang sangat jelas itu adalah munculnya para da'i-da'i muslihin mujaddidin yang mengembalikan akidah salafus saleh dan membantah akidah yang munharifah, orang-orang akidah yang menyimpang dan orang-orang yang menyeleweng. Barakallahu fikum. Ini yang dibutuhkan oleh umat. Tidak butuh kepada da'i-da'i mutalawin la'ab. Barakallahu fikum. Yang dibutuhkan oleh umat ini adalah tampilnya du'at yang mengajak kembali kepada manhajus salaf dan memperingatkan umat dari berbagai macam bentuk penyimpangan di dalam akidah dan manhaj dan selainnya, selain keduanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita barakallahu fikum junudis sunnah, tentara sunnahnya, tampil menjadi duat yang mukhlisin, yang ikhlas di dalam menyebarkan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita keistiqomahan untuk membela selalu sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dan menghormati, meletakkannya di atas segala-galanya di dalam hidup ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.